Catat itu hadisnya Al-Bukhari dengan hadis 5477. Innallaha kariha lakum thalatha. Kata Nabi, Allah sangat benci. Bukan cuma enggak suka, kalau enggak suka la yuhibbu, masih sopan. Ini benci. Ya innallaha kariha lakum thalatha. Allah sangat benci dari kalian tiga hal. Hati-hati jangan sampai dibenci oleh Allah, ya. Satu, qila wa qala. Ya, segala hal yang sumbernya enggak jelas, hoax. Jadi penyebar hoax itu dibenci oleh Allah itu. Sangat dibenci. Jadi jangan terlibat ke dalamnya, ya. Kedua, idha'atul mali, menyia-nyiakan harta benda. Diberikan tapi enggak dijadikan bekal untuk ibadah. Sayang. Orang enggak punya sepeda mau ke masjid, ini sampai punya mobil enggak mau ke masjid. Jelas? Yang ketiga, kathratus su'al, banyak bertanya pada yang sudah jelas. Itu dibenci oleh Allah, ya. Oleh karena itu, coba kita maksimalkan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindar dari segala kebenciannya. Jelas supayanya? Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu ya.